Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 562. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Mereka berbuat demikian untuk menghilangkan bahan yang mengganggu pemikiran dan menutup apa yang telah terjadi daripada kekurangan sholat. Inilah obat yang mencegah unsur penyakit dan tidak mempan dengan yang lain. Apa yang telah kami sebutkan tadi, dari berlemah lembutnya menetapkan hati dan mengembalikannya kepada memahami fikir, adalah bermanfaat pada hawa nafsu yang lemah dan angan-angan yang tidak mengganggu selain dari tepi-tepi hati. Adapun hawa nafsu yang meluap-luap, yang payah dikendalikan, maka tidaklah bermanfaat padanya penetapan hati dengan kelemah lembutan. Tetapi senantiasalah engkau menarik dia, dan dia menarik engkau. Kemudian ia mengalahkan engkau dan berlalulah seluruh sholat engkau dalam gangguan tarik-menarik. Adalah seumpama seorang lelaki di bawah sepohon kayu. Ia bermaksud hendak menjernihkan pikirannya, tetapi nyanyian burung pipit mengganggunya. Maka senantiasalah diusirnya burung pipit itu dengan sepotong kayu dan tangannya. Dan kembali ia menenangkan pikirannya. Kemudian burung itu kembali lagi. Lalu ia pun kembali mengusirnya dengan kayu yang ada di tangannya. Maka berkatalah orang-orang kepadanya, ini adalah pekerjaan yang tidak ada hasilnya dan tidak akan habis. Kalau engkau mau terlepas, maka potonglah pohon itu. Maka seperti itu pula lah pohon hawa nafsu. Apabila telah bercabang dan banyak ranting-rantingnya, niscaya tertarik kepadanya segala pikiran, sebagaimana tertariknya burung-burung pipit kepada pohon-pohon, dan tertariknya lalat kepada barang-barang buruk, dan lamalah usaha untuk mengenyahkannya. Lalat itu, tiap kali dihancurkan, kembali lagi berkembang. Dari itulah, maka dinamakan lalat. Maka seperti itu pula lah segala lintasan di dalam hati. Hal nafsu itu banyak macamnya, dan amat sedikitlah manusia terlepas daripadanya. Dan semuanya itu dikumpulkan oleh satu pokok, yaitu mencintai dunia. Dan begitu pula, kepada tiap-tiap kesalahan, sendi tiap-tiap kekurangan, dan sumber tiap-tiap kerusakan, maka siapa yang terlibat hatinya kepada mencintai dunia, sehingga condong kepada sesuatu daripadanya, bukan untuk mencari bekal daripadanya dan memperoleh pertolongan untuk negeri akhirat, maka janganlah diharapkan akan jernih kelezatan bermunajat di dalam sholat. Karena orang yang senang kepada dunia, niscaya ia tidak senang dengan Allah Ta'ala dan dengan bermunajat dengan dia. Cita-cita seseorang adalah beserta kesayangannya. Kalau kesayangannya ada pada dunia, maka sudah pasti kemauannya berpaling kepada dunia itu. Tetapi dalam pada itu, akan jahadah mengembalikan hati kepada sholat dan menyedikitkan sebab-sebab yang menjadi gangguan. Ini adalah obat yang pahit. Dan karena pahitnya, maka dimuntahkan oleh tabiat manusia. Sehingga tinggallah penyakit itu, melumpuhkan badan, dan jadilah penyakit itu penghalang. sehingga beberapa pembesar bersungguh-sungguh melakukan sholat dua rakaat, di mana mereka tiada memperkatakan kepada dirinya di dalam sholat tadi akan hal ikhwal duniawi. Maka ternyata mereka lemah dari yang demikian itu. Maka tidak adalah harapan seperti kita-kita ini. Semoga kiranya selamatlah sholat kita, setengah atau sepertiga daripadanya dari kebimbangan hati, supaya kita termasuk orang yang mencampurkan amalan baik dan amalan buruk. Kesimpulannya, maka cita-cita dunia dan cita-cita akhirat di dalam hati adalah seperti air yang dituangkan ke dalam gelas yang penuh dengan cuka. Seberapa banyak air yang masuk ke dalam gelas itu, maka sudah pasti sebanyak itu pula cuka keluar. Dan tidaklah keduanya itu berkumpul menjadi satu. Penjelasan. Perincian apa yang selayaknya hadir di dalam hati pada tiap-tiap rukun dan syarat dari perbuatan sholat. Maka kami katakan, hak Anda kalau benarlah Anda dari orang-orang yang mencari akhirat, ialah yang pertama-tama tidak melengahkan segala peringatan yang mengenal syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Adapun syarat-syarat yang mendahului sholat, yaitu adzan, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri betul, dan niat. Apabila kita mendengar seruan muadzin, maka hadirkanlah kiranya ke dalam hati kita huru-hara seruan pada hari kiamat. Dan bersiaplah dengan hadir lahir dan batin kita, memperkenan dan menyegerakan. Karena orang-orang yang menyegerakan diri kepada seruan ini adalah mereka yang diserukan dengan lemah lembut pada hari pertemuan akbar itu. Maka bawalah hatimu kepada seruan ini. Kalau Anda memperoleh penuh dengan kesenangan dan kegembiraan, melimpah-limpah dengan keinginan untuk bersegera, maka ketahuilah bahwa Anda didatangi oleh seruan dengan berita gembira dan kemenangan di hari keputusan yang akan tiba. Karena itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kesenangan kepada kami, hai Bilal. Diriwayatkan Abu Dawud dari Bilal. Artinya, berikanlah kesenangan kepada kami dengan sholat dan dengan seruan kepadanya. Karena kecintaan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kepadanya. Adapun bersuci, maka apabila Anda telah melaksanakan pada tempat Anda, yaitu lingkungan yang mengelilingi Anda, yang lebih jauh, kemudian pada pakaian Anda, yaitu pembalut Anda yang lebih dekat, kemudian pada kulit Anda, yaitu kulit Anda yang lebih dekat lagi, maka janganlah Anda melupakan isi badan Anda, yang menjadi diri Anda sendiri, yaitu hati Anda. Maka bersungguh-sungguhlah menyucikan hati itu dengan bertaubat dan menyesali diri atas perbuatan yang telah terlanjur dan memusatkan cita-cita untuk meninggalkan pada masa yang akan datang. Maka sucikanlah batin Anda dengan yang tersebut tadi, karena batinlah tempat yang dilihat oleh Tuhan yang kita sembah. Adapun menutup aurat, Maka ketahuilah bahwa arti menutup aurat itu ialah menutup tempat-tempat yang jelek pada badan Anda dari mata manusia. Sesungguhnya, yang zahir dari badan Anda adalah tempat pandangan manusia. Maka bagaimanakah pikiran Anda mengenai aurat batin Anda dan rahasia-rahasia Anda yang kecil, yang tidak dilihat selain oleh Tuhan Anda, Azza wa Jalla? Maka kemukakanlah segala kekejian itu pada hati Anda dan mintalah diri Anda menutupkannya. Dan yakinlah bahwa tiada sesuatu pun yang dapat menutupkannya pada penglihatan Allah Ta'ala. Hanya segala kekejian itu dapat ditutup oleh penyesalan, malu, dan takut. Maka dengan menghadirkan segala kekejian itu ke dalam hati, dapatlah Anda memperoleh faedah, menggerakkan tentara takut dan malu dari tempat persembunyiannya. Lalu dengan demikian, Anda hinakan diri Anda dan hati Anda akan menjadi tenteram di bawah perasaan malu itu. Dan tegak berdirilah Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana berdirinya hamba yang berdosa, yang berbuat jahat, dan yang melarikan diri selama ini, yang telah menyesal. Maka ia kembali kepada Tuannya dengan kepala menegur karena malu dan takut. Adapun menghadap kiblat, yaitu memalingkan wajah zahir Anda dari pihak-pihak yang lain kepada pihak Baitullah. Adakah Anda berpendapat bahwa memalingkan hati dari segala yang lain kepada perintah Allah Azza wa Jalla tidak diminta dari Anda? Amat jauh dari yang demikian. Maka tidaklah diminta selain itu. Sesungguhnya segala yang zahir ini adalah segala penggerak bagi batin. Pengendalian dan penenangan bagi segala anggota badan dengan penetapan arah yang satu ini. Sehingga segala yang zahir itu tidak mendurhakai hati. Karena apabila ia mendurhakai dan menganiaya di dalam segala gerak dan berpalingnya kepada segala pihak, niscaya dia menarik akan hati dan berbalik dari wajah Allah Azza wa Jalla. Dari itu, hendaklah wajah hati engkau bersama dengan wajah tubuh engkau. Ketahuilah kiranya bahwa sebagaimana muka tidak menghadap ke arah Baitullah kecuali dengan berpaling dari lainnya, maka begitu pula hati tiada akan berpaling kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan mengosongkan hati itu daripada lainnya. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berdirilah hamba kepada salatnya, maka hawa nafsunya, wajahnya, dan hatinya berpaling kepada Allah Azza wa Jalla adalah seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Adapun iktidal dengan berdiri betul adalah berdiri lurus dengan diri zahir dan hatinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kepala Anda, yaitu anggota tubuh Anda yang tertinggi, menekur, menunduk, dan melihat ke bawah. Dan hendaklah kerendahan kepala dari ketinggian memberi pengertian kepada keharusan bagi hati untuk merendahkan, menghinakan, dan melepaskan dari sifat keangkuhan dan kesombongan. Dan hendaklah ada pada tiap ingatan tadi tergoresnya di hati berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla pada huru-hara pandangan ketika datang untuk pertanyaan amal. Ketahuilah Dalam keadaan ini, sesungguhnya Anda adalah berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ia melihat kepada Anda. Dari itu, berdirilah di hadapannya, sebagaimana Anda berdiri di hadapan setengah raja-raja zaman sekarang. Atau Anda merasa lemah daripada mengenal zatnya yang maha tinggi. Tetapi umpamakanlah, selama Anda berdiri di dalam sholat itu, bahwa Anda diperhatikan dan diintip oleh mata yang bersinar berapi-api dari seorang laki-laki yang soleh, dari keluarga Anda, atau dari orang yang Anda ingini untuk mengenal Anda sebagai orang soleh. Maka pada ketika itu, tenanglah sendi-sendi Anda. Khusyuklah anggota-anggota tubuh Anda. Dan tenteramlah segala bagian badan Anda. Karena takut dikatakan Anda oleh orang yang lemah lagi miskin itu, bahwa Anda kurang khusyuk. Apa Anda telah merasa pada diri Anda dengan pemegangan diri dari perhatian hamba yang miskin itu? Maka celalah diri Anda dan katakanlah kepada diri Anda itu, bahwa engkau, hai diri, mendakwakan mengenal dan mencintai Allah. Apakah engkau tidak malu dari keberanian engkau kepadanya, serta engkau memuliakan salah seorang daripada hambanya? Atau engkau takut kepada manusia dan engkau tidak takut kepadanya? Padahal dialah yang lebih berhak ditakuti. Karena itu, tatkala bertanya Abu Hurairah, bagaimanakah malu kepada Allah? Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau malu kepadanya adalah sebagaimana engkau malu kepada laki-laki yang baik dari kaum engkau. Diriwayatkan Al-Haraithi dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan pada riwayat yang lain, dari keluarga engkau. Adapun niat, maka berhasratlah untuk memenuhi perintah Allah Azza wa Jalla dan mengikuti perintahnya dengan sholat dan menyempurnakannya, mencegah dari segala yang meruntuhkan dan yang merusakkan sholat itu, serta mengikhlaskan semuanya itu bagi wajah Allah Ta'ala karena mengharap pahala daripadanya, takut daripada siksanya, mencari kehampiran diri padanya, dan mengharapkan nikmat dengan keizinannya. Awaslah pada bermunajah itu dengan adabmu yang buruk dan maksiatmu yang banyak. Dan agungkanlah di dalam jiwamu banyak sedikitnya bermunajah dengan dia. Dan lihatlah dengan siapa Anda bermunajah dan bagaimana Anda bermunajah. Dan dengan apa Anda bermunajat. Pada ketika ini, selajarnya lah berkeringat pipimu daripada perasaan malu. Kembang kempislah perutmu dari perasaan kehebatan dan menguninglah wajahmu dari perasaan ketakutan. Adapun takbir, apabila lisan Anda mengucapkannya, maka seyogialah tidak didustakannya oleh hati Anda. Atau di dalam hati Anda ada sesuatu yang lebih agung daripada Allah Ta'ala. Maka Allah menyaksikan bahwa Anda itu pembohong, meskipun perkataan Anda itu benar. Seperti yang disaksikan pada orang-orang munafik tentang perkataan mereka bahwa Nabi SAW itu Rasul Allah. Kalau hawa nafsu Anda lebih keras pada Anda daripada perintah Allah Azza wa Jalla, sehingga Anda lebih mematuhi panggilan hawa nafsu itu daripada panggilan Allah, maka sesungguhnya Anda telah mengambil hawa nafsu itu menjadi Tuhan Anda dan telah mengagungkannya. Maka adalah ucapan Anda, Allahu Akbar atau Allah Maha Besar, itu adalah ucapan dengan lisan semata-mata. Dan hati menyalahi daripada menolong lisan itu. Alangkah besarnya bahaya yang demikian itu, jikalau tidaklah bertaubat, bermohon ampun, dan membaikkan sangka dengan kemurahan dan kemaafan Allah Ta'ala. Adapun doa iftitah, maka kata-kata pertamanya ialah ucapan Anda. Wajah tu wajhiya lilladzi fatarassa samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Tidaklah dimaksudkan dengan wajah itu wajah zahir. Karena Anda apabila menghadapkan wajah itu ke arah kiblat dan Allah Ta'ala Maha Suci, daripada didapati oleh pihak-pihak, sehingga Anda menghadapkan dengan wajah tubuh Anda kepadanya. Sesungguhnya, wajah hatilah yang Anda hadapkan kepada pencipta langit dan bumi. Maka lihatlah kepada hati itu. Adakah ia menghadap kepada cita-citanya dan kemauannya di rumah dan di pasir yang mengikuti hawa nafsu atau menghadap kepada pencipta langit? Awaslah daripada adanya permulaan munajah Anda itu dengan bohong dan dibuat-buat. Dan tidaklah berpaling wajah itu kepada Allah Ta'ala selain dengan berpalingnya daripada selain Allah. Dari itu, bersungguh-sungguhlah pada waktu sekarang memalingkannya kepada Allah. Dan jikalau Anda lemah terus-menerus daripada yang demikian, maka hendaklah ada pada waktu sekarang ini ucapan Anda itu benar. Apabila Anda mengucapkan Hanifah Muslimah atau memilih agama yang benar lagi Muslim, maka senyukilah bahwa terlintas pada hati Anda bahwa Muslim ialah yang selamat orang Muslimin yang lain daripada lidah dan tangannya. Kalau tidak adalah Anda seperti yang demikian, maka adalah Anda pembohong. Maka berusahalah sungguh-sungguh untuk berhasrat yang demikian pada masa yang akan datang dan menyesali diri terhadap hal ihwal yang telah lalu. Apabila Anda mengucapkan Bama ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang musyrik, maka goreskanlah pada hati Anda syirk khafi atau mempersekutukan Tuhan secara tersembunyi atau tidak kelihatan. Bahwa firman Allah Ta'ala yang artinya, maka siapa yang mengharap akan menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan pekerjaan yang baik, dan janganlah dia mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya atau peribadatan dengan siapapun. Surat Al-Kahfi ayat 110. Turun mengenai orang yang bermaksud dengan ibadahnya akan wajah Allah dan pujian manusia. Hendaklah Anda berhati-hati menjaga diri dari syirik ini. Dan meresaplah kiranya perasaan malu di dalam hati Anda kalau Anda menyifatkan diri sendiri bahwa Anda tidaklah termasuk orang musyrik tanpa terlepas daripada syirik itu. Nama syirik itu terjadi pada sedikit dan banyak daripadanya. Apabila Anda mengucapkan Mahyaya wa mamati lillah, hidupku dan matiku bagi Allah, maka ketahuilah bahwa ini adalah keadaan seorang hamba yang memandang dirinya tidak ada, hanya adanya untuk Tuannya. Bahwa sesungguhnya, kalau terbitlah kata-kata tadi dari orang yang relanya dan marahnya, tegaknya dan duduknya, sukanya kepada hidup dan takutnya kepada mati, untuk urusan keduniaan, maka tiadalah sesuai dengan kata-kata itu, dengan keadaan. Apabila Anda mengucapkan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Aku berlindung dengan Allah daripada setan yang berkutuk. Maka ketahuilah bahwa setan itu musuhmu dari mencari kesempatan untuk memalingkan hatimu daripada Allah Azza wa Jalla. Karena dengkinya kepadamu bermunajat dengan Allah Ta'ala dan sujudmu kepadanya. Sedang dia telah terputus disebabkan satu sujud yang ditinggalkannya dan tidak disetujuinya. Bahwa engkau berlindung dengan Allah Ta'ala dari setan adalah dengan meninggalkan apa yang disukai setan dan menggantikannya dengan apa yang disukai Allah Azza wa Jalla. Tidaklah dengan semata-mata perkataan engkau itu saja. Karena orang yang dimaksudkan oleh binatang buas atau oleh musuh mau diterkam atau dibunuhnya lalu mengucapkan, "Aku berlindung daripadamu dengan benteng yang kokoh kuat itu." Sedang ia tetap pada tempatnya, maka yang demikian itu tiadalah bermanfaat baginya. Tetapi tidaklah melindunginya, kecuali dengan menggantikan tempat itu. Seperti itu pula lah orang yang menuruti hawa nafsu yang menjadi kesukaan setan dan kebencian Tuhan. Maka tiada mencukupi dengan semata perkataan, tetapi hendaklah disertakan perkataan itu dengan hasrat melindungi diri dengan benteng Allah Azza wa Jalla daripada kejahatan setan itu. Dan bentengnya ialah La ilaha illallah. Tiada yang disembah dengan sebenarnya selain Allah. Karena berfirman Allah Ta'ala menurut apa yang diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, La ilaha illallah bisni faman dakhala bisni amina min adabi. Artinya, La ilaha illallah adalah bentengku. Maka siapa yang masuk ke dalam bentengku, niscaya ia aman daripada azabku. Diriwayatkan Al-Hakim dan Abu Na'im dari Ali. Yang berbenteng dengan benteng Allah ialah orang yang tiada menyembah selain Allah. Adapun orang yang mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhannya, maka dia adalah di dalam tanah lapang setan, tidak dalam benteng Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa di antara tipu daya setan itu ialah diganggunya Anda di dalam sholat dengan mengingati akhirat dan memahami perbuatan-perbuatan kebajikan supaya mencegah Anda daripada memahami apa yang Anda baca. Maka ketahuilah bahwa tiap-tiap yang mengganggu Anda daripada memahami arti bacaan Anda itu adalah gangguan setan. Karena bukanlah gerak lidah yang dimaksud, tetapi yang dimaksud ialah arti dari gerak lidah itu. Adapun bacaan, maka manusia mengenai bacaan ini ada tiga golongan. Segolongan ialah orang yang menggerakkan lidahnya dan hatinya apa. Segolongan lagi orang yang menggerakkan lidahnya dan hatinya mengikuti lidahnya. Maka ia mengerti dan mendengar bacaan dari lidahnya, seakan-akan ia mendengar dari orang lain. Yaitu derajat orang golongan kanan. Dan segolongan lagi ialah orang yang pertama-tama mendahului hatinya kepada maksud, kemudian lidahnya berkhidmat kepada hati, lalu lidah itu menjadi juru bahasa daripada hati, maka dibedakan antara lidah menjadi juru bahasa dari hati atau guru dari hati. Adapun orang mukarrabun atau orang-orang yang menghampirkan dirinya kepada Allah Ta'ala, lidah mereka itu adalah juru bahasa yang menuruti hati, dan tidaklah hati yang menuruti lidah.